Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa li muslimin an jabir anna nabiyya sallallahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Dikatakan oleh al-musannif yang dimaksud di sini adalah Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wa li Muslimin an Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, maka dia akan masuk surga, pasti. Dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukannya, maka pasti masuk surga. Barakallahu fi. Ini busyra. Ya tentunya sesuai dengan keadaan amalannya masing-masing. Apakah dia diazab dulu di neraka atau tidak? Lama atau sebentar saja? Demikian juga ketika dia dimasukkan ke dalam sorga. Di sorga yang mana? Di tingkatan yang mana? Dia tempati nantinya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Karena sorga darajat. Sorga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Wa man laqiyahu yushrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa syirik, maka pasti masuk neraka dan kekal dia di dalamnya. Ini yang menjadikan kita memiliki rasa khawatir dan takut jangan sampai terjerumus ke dalam perkara syirik. Asy-Syarh Jabir rawil hadis dari sahabat Rasulullah. Jabir huwa ibnu Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bi muhmalataini al-Ansari dari kalangan Ansar. Thumma as-Salami bi fathataini as-Salami. Sahabiyun jalilun huwa wa abuh. Beliau adalah sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan orang tuanya Abdullah Abdullah bin Amr. Ini rawi hadis ni Jabir bin Abdullah dengan ayahnya Abdullah bin Amr. Sama-sama sahabat Rasulullah yang mulia. Wali abihi manaqib masyhur radhiyallahu anhuma, dan untuk ayahnya ada manaqib itu kisah-kisah indah yang menunjukkan tentang ketinggian keutamaan beliau. Radiyallahu ta'ala masyhura. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Yani Jabir meninggal dunia di kota Madinah setelah berumur 70 tahun. Wa qad kuffa basaruhu wa lahu 94. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Wa qad kuffa basaruhu wa lahu 94 sana. Pada 70. Setelah tahun mata bil Madinati bada ba'da sab'in Tapi antum tahu pada sabit maksudnya apa ini? Apa tahun? Tahun hijrah terlalu lama kelihatannya. Atau kembali ke ayahnya barakallahu fiik. Tapi wali abihi manaqib masyhura radhiyallahu anhuma mata bil Madinati ba'da sab'in. Tapi adapun Jabir meninggal dunia waqad kuffa basaruhu wa lahu 94 sana. Arba'un wa tis'una sana. Adapun Jabir memiliki umur yang lebih panjang. 94 tahun. Qauluhu man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'a. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, lam yattakhid ma'ahu syarikan til ilahiyyah. Bahwa hamba ini tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam ketuhanan, wala fil khalq, dan juga tidak dalam penciptaan, wala fil ibadah, dan juga tidak dalam masalah ibadah. Wa min al-ma'lumi min asy-syar'i al-majmu' 'alaihi 'inda ahli sunnah, dan termasuk yang diketahui dari syariat kita ini dan disepakati oleh ahli sunnah, anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu min dukhul jannah. Bahwa siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, pasti masuk surga. Wa in jarat 'alaihi qabla dzalika anwa'un minal 'adzabi wal mihnah. Walaupun didahului sebelum dia masuk ke dalam surga, ya mungkin dia diadab dulu, disiksa dulu dalam api neraka karena dosa yang dia tidak taubatkan dan juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man mata 'ala syirki la yadkhulul jannah. Dan juga disepakati oleh para a'immah kita bahwa siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka tempatnya neraka. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhalladu binnari abadal abad. Wa yukhalladu binnari abadal abad, dan orang yang mempersekutukan Allah ketika masuk neraka, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mingguri inqita'i adabin, tanpa sedikit pun terputus adabnya, terus menerus. Wala tasarru mu'amad, dan apa, tidak akan putus-putus zamannya, akan terus menerus, tidak henti-hentinya. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, amma dukhulul musyrikin nar fa huwa ala umumihi. Berkata Imam An-Nawawi, adapun orang-orang musyrik yang masuk ke dalam neraka, maka itu pada keumumannya, yadkhuluha wa yukhalladu fiha. Dimasukkan dalam neraka dan dikekalkan dia di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasrani wa baina abadat al-awthan wa sa'irul kafara. Baik. Tidak ada bedanya apakah dia kitabi, ini ahlul kitab, Yahudi dia, tapi melakukan kesyirikan. Ya seperti sekarang ini. Mereka mempersekutukan Allah dengan Uzair. Demikian juga Nasara, mereka mempersekutukan Allah dengan Isa. Sama saja, apakah kitabi dia, wa baina abadatil awthan, dan juga para penyembah patung berhala di zaman sekarang ini. Wa sa'ir kafara, dan semua orang-orang kafir. Wala farqa inda ahli al-haqqi bainal kafiri inadan wa ghairihi. Tidak ada juga perbedaan antara ahlul haq di tengah-tengah para ulama kita. Baina al-kafiri inadan wa ghairihi, antara orang kafir yang menentang dan yang lainnya. Maksudnya kafir tapi tidak menentang. Wala baina man khalafa millatal islami wa baina man intasaba ilaiha. Maksudnya kafir penentang dan kafir tidak menentang. Maksudnya di sini ada kafir yang ekstrim, suka menyerang kaum muslimin, namanya menentang. Adapun kafir, mana jo, mau dia urus mengenai agama kita leh, tapi agama tak urus. Sudah jua anut orang adian. Ya ni bahasanya orang ya lebih demokratis katanya, barakallahu fikum. Mereka tidak mau mengganggu, tidak mau menyakiti, tidak mau ya ni, tidak mau pusing dengan agama-agama lain. Pokoknya dia dengan dirinya dan agamanya. Barakallahu fikum. Wala baina man khalafa millatal islami wa baina man intasaba ilaiha umma hukima bikum. Tidak ada perbedaan juga antara orang yang betul-betul menyelisihi Islam ini dengan orang yang menisbahkan diri kepada Islam, itu mahukim abi kufri, kemudian dihukumi kekafirannya seperti orang-orang munafik. Barakallahu fik. Bi jahdihi wa ghairi dalika, dengan penentangan dia terhadap Islam ini walaupun masih ngaku muslim. Wa ma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannah. Paham insyaAllah nih. Pokoknya orang kafir, musyrik, munafik kena ancaman ini. Semuanya masuk neraka dan kekal abadi selama-lama di dalamnya. Selama-lamanya di dalamnya. Sama saja apakah dia ahlu kitab, apakah dia memang musyrikin, penyembah patung, barakallahu fikum. Seperti penyembah patung sekarang ini kan banyak. Penyembah sapi, penyembah macam-macam. Apakah yang menentang Islam dan tidak menentang Islam, apakah dia ngaku muslim atau tidak ngaku muslim, selama dia pada hakikatnya kafir, musyrik, maka sama semua. Barakallahu, ini bahayanya. Ketika orang ngaku muslim, syahadat, rajin sholat, ya kan, beberapa kali naik haji, umrah bahkan setiap tahun, sering sedekah, zakat apalagi, betul-betul rajin dia mengeluarkannya. Tapi dia juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Prakteknya dia datang ke kuburan minta ke wali. Ya wali pulan tolong saya disembuhkan. Ya wali pulan tolong saya diberikan keharmonisan rumah tangga. Ya wali pulan tolong saya diberikan keturunan. Ya wali pulan tolong saya diberikan jodoh. Ya wali, dan seterusnya dilapangkan rezekinya. Mintanya kepada Allah. Bernazar lagi di sana. Menyembelih lagi untuk wali tersebut. Barakallahu fi. Wahada syirkun akbar. Ini syirkun akbar. Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah Allah, menyembah juga yang lain. Sama semuanya. Wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannata. Adapun orang yang meninggal dunia tidak melakukan syirik. Uluman mata gairah musyrikin al-jannata. Oho maktu'un lahu. Siapa yang muslim bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah masuk surga. Ini dipastikan. Lakin illam yakun sahiba kabirah mata musirran alaih dakhlal jannata awalan. Akan tetapi, illam yakun sahiba kabirah. Kalau orang yang bertauhid ini, yang taat kepada Allah ini, tidak melakukan dosa besar. Tidak terus-menerus melakukan dosa itu sampai mati. Barakallahu fikum. Senantiasa dia tobat istighfar dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar ini. Dakhal jannata awalan, maka dia termasuk orang-orang pertama yang masuk surga. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fa huwa tahtal masyi'. Dan kalau dia orang muwahhid, muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia juga melakukan dosa besar dan tidak sempat tobat dari dosa besar ini, maka ini tahtal masyi'ah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'ufiya anhu dakhala jannata awwala. Kalau dia dimaafkan, maka dia termasuk orang pertama-tama masuk surga. Wa illa 'udziba finnar. Kalau tidak, yakni tidak diampuni, barakallahu fikum, maka dia harus diazab dalam api neraka. Tsumma ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kemudian di suatu hari dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Aini barakallahu fikum. Wa qala ghayruhu iktasara ala nafi syirk. Berkata selain beliau, selain Imam Nawawi rahimahullah, iktasara ala nafi syirk listida'aihi at-tauhid bil iktidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkat di sini, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'. Siapa yang bertemu dengan Allah tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Di sini disebutkan tidak mempersekutukannya listida'aihi at-tauhid bil iqtida'. Baik, yakni tidak disebutkan lagi ketauhidan karena ini sudah merupakan satu keharusan. Tidak mempersekutukan Allah berarti sebelumnya dia sebab apa? Dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu keharusan. Jadi tidak perlu lagi disebut. Barakallahu fikum. Dengan ini jangan ada orang terkecoh. Kan yang penting tidak mempersekutukan Allah. Akhirnya dia mau melakukan apa saja. Menggampang-gampangkan maksiat dan dosa. Barakallahu fikum. Iktasara ala nabi syirki. Yani Rasulullah mencukupkan dengan ucapan siapa yang bertemu dengan Allah tidak mempersekutukannya dengan satu pun. Istida'ahi at-tauhid ini kita. Istida'ahi isbat ar-risalati bil luzum. Baik. Dan ketika dia tidak mempersekutukan Allah, maka sebelumnya dia apa? Dia melakukan tauhid. Suatu keharusan. Barakallahu fikum. Dan ketika dia melakukan ketauhidan dan tidak mempersekutukan Allah, berarti apa? Dia telah sebelumnya menetapkan risalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lazim. Kelazimannya ketika dia tidak mempersekutukan Allah dan ketika dia telah mentauhidkan Allah, berarti dia telah apa? Mengakui risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini yang dikatakan tabil luzum. Id man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah. Karena kapan seseorang mendustakan Rasul, berarti dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu konsekuensi, kapan Anda mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya, mentauhidkannya, berarti Anda harus mempercayai Rasulnya dan mengimaninya. Barakallahu fikum. Kapan Anda mendustakan Rasul, berarti Anda telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik, dan barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Wa huwa bi qaulika, wa huwa ka qaulika man tawadda'a sahat salatuhu. Ini sama seperti kalau engkau mengatakan siapa yang wudu maka sah salatnya. Paham? Kalau engkau mengatakan siapa yang sah wudunya maka sah salatnya. Ai ma sa'iri syurut. Ya, ini bersama dengan syarat-syarat yang lainnya. Barakallahu fikum, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu dan seterusnya. Paham? Ini disingkat saja, wailah semuanya. Sama seperti ini, siapa yang bertemu dengan Allah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya Anda harus apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya, mengesakannya. Barakallahu fikum. Ini diringkas karena di sana ada apa? Adalah wazin. Barakallahu fikum. Ai ma'sa isyrut. Fal muradu man ta'man mata hala kaunihi mu'minan. Jadi yang dimaksud dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, man mata la syirk billahi syai'a dakhala jannah, siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun maka dia masuk surga. Artinya, man mata hala kaunihi mu'minan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, bi jami'i ma yajibul imanu bihi, dengan mengimani semua yang wajib untuk diimani. Beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Ijmalam fil ijmali wa tafsilam fit tafsili. Mengimani semua seperkara-perkara yang umum, kalau memang itu umum, dan perkara-perkara rinci, kalau memang itu adalah perkara-perkara rinci. Bukan cuma sekarang dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia mengatakan, oh yang penting kan orang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak sholat, tidak mau puasa. Tidak ini, tidak itu, macam dari ketaatan. Bukan begitu maksud. Anda tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengertian Anda sudah melakukan semuanya juga. Anda sudah sholat, Anda sudah puasa, Anda sudah haji, Anda sudah macam-macam. Sama seperti tadi. Siapa yang sah wudunya berarti sah sholatnya. Ya kalau dia sholat. Walaupun dia wudu berkali-kali, kalau tidak sholat, ya tidak sah sholat, tidak ada sholat yang dia lakukan. Artinya siapa yang sah wudunya disertai dengan apa? Kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti satrul aurah, menutup aurat, istiqbalul kiblah, dukul waqt. Dan seterusnya barakallahu fikum, maka sahlah salat dia sama seperti itu. Baik. Qala rahimahullahu taala qal musannif rahimahullahu taala fi masail alula al-khawfu minasyirk. Kesimpulan dari bab ini adalah al-khawfu minasyirki. Rasa takut harus ada. Takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Ibrahim saja alaihissalatu wassalam takut, apalagi kita. Baik. Asaniya anna riya minasyirk. Bahwa riya termasuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, annahu minasyirkil asgar, bahwa riya termasuk syirik kecil. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin. Ini yang paling dikhawatirkan atas orang-orang yang saleh. Boleh jadi seorang terbebas dari kesyirikan yang besar. Tapi riya belum tentu. Karena senantiasa ada dan muncul. Oh memang ente yang nomor satu, nyata lawang, pokoknya ente. So ngana itu dia, so. Dan seterusnya sehingga dia besar kepala, suka dipuji. tapi pengen disanjung dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan dari orang-orang saleh. Dan ini akan ada, bukan cuma orang-orang biasa seperti kita, hatta ulama. Barakallahu fiik. Kalau dia tidak menjaga diri dari perkara ini, boleh jadi dia terjerumus ke dalam. Karena siapapun akan dibisik-bisikin. Barakallahu fiik. Seperti yang telah kita lewati, barakallahu fiik, tentang apa? Tiga orang yang melakukan keutamaan yang sangat besar. Mujahid, ulama, siapa lagi? Al-mutasaddiqun. Ini amalan agung luar biasa. Tapi terjangkiti penyakit riya. Baik, orang yang jihad bisa bilin. Bisa riya dia. Orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu yang banyak sekalipun, boleh jadi dia riya. Maka ini peperangan yang tiada henti-hentinya. Maka kita dalam kondisi apa? Siaga terus, perang terus. Memerangi syaitan, memerangi hawa nafsu, dan seterusnya. Baik. Al-khamisah qurbul jannati wan nar. Dekatnya sorga dan neraka. As-sadisah al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Jadi begitu mati, orang sudah akan merasakan kebaikan sorga dan kejelekan neraka. Begitu mati, barakallahu fiik. Hatta dia masih di kuburannya, dia sudah rasakan nikmatnya sorga dan sengsaranya neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam kuburannya dia akan dibukakan pintu menuju sorga dan dibukakan pintu menuju neraka. Dari situ dia bisa mendapatkan panasnya atau dia mendapatkan hawa nikmatnya sorga. Sabia annahu man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Yang ketujuh, bahwa siapa yang bertemu dengan Allah tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mempersekutukannya, maka dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas. Yani walaupun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ulangi lagi. Musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah. Mereka puasa, mereka haji, mereka umrah, mereka luar biasa. Mereka menjaga betul-betul keamanan kota Makkah, betul-betul apa? Baik. Memuliakan Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi karena mereka mempersekutukan Allah, musyrikin kekal dalam api neraka. Asamina al-masalatul azimah su'alul khalil lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Permintaan masalah al-masalatul azim, masalah yang sangat besar, yakni permintaan, permohonan, doa al-khalil, yakni Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan beliau dan keturunan beliau dari menyembah berhala, dari kesyirikan. At-tasya i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas. Mestinya takut. Barakallahu fiik. Karena banyak orang yang terjerumus ke dalamnya. Rabbi innahunna, kembali ke mana? Al-asnam, patung berhala itu. Karena memang dikondisikan begitu sakral, begitu ketika orang pertama kali masuk ke area itu, mereka berdecak kagum. Semua orang khusyuk, semua orang tertunduk, semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Dada teriakan, dada tawa, canda, dada hening ketika orang berbicara di situ. Sehingga apa? Uso ini Tuhan. Dikeramatkan, dimuliakan, diistimewakan dan seterusnya. Kuburan dibangun sedemikian rupa. Sehingga orang-orang betul-betul meyakini bahwa inilah Tuhan. Ya walaupun mereka tidak menamakan Tuhan. Barakallahu. Mereka menamakannya orang saleh. Tapi yang diibadahi. Mereka akhirnya menaruh harapan, berdoa, meminta dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Baik, yang ini dia khawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini banyak sekali, barakallahu fik, menyesatkan umat manusia. Ini kuburan-kuburan wali-wali tertentu di Indonesia ini. Ketika haul, jangan tanya, barakallahu fik. Orang luar biasa banyak. Al-Ashirah, yang ke-10 fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Bukhari. Al-11, fadilatu man salima min asy-syirk, utamaan orang yang terbebas dari kesyirikan. Selesailah sudah bab al-khaufu min asy-syirk, rasa takut dari kesyirikan. Ini mestinya ada terus senantiasa menyertai kita, rasa takut. Sehingga jangan pernah kita terjerumus ke dalam kesyirikan. At-tasyirkul asgar, yakni riya. Hanya kita senantiasa mengoreksi niatan-niatan kita. Hajatan-hajatan, maunya kita apa dari amalan yang kita lakukan. Lillahi aw li ghairillah. Kalau lillah silakan lagi. Silakan lakukan apa yang ingin lakukan dari ketaatan. Tapi kalau untuk selain Allah, maka perbaiki, tata kembali hati, perbaiki niat. Baik, seterusnya silakan jalan. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.